Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sayyidul mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa ahadis yang menyebutkan tentang permasalahan al-qira'ah fis shalah, bacaan-bacaan dalam salat ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah. Kita membaca 3 hadis yang di dalamnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah saling berkaitan dalam permasalahan al-qira'ah fis shalah, bacaan dalam salat. Dan kita telah menyebutkan khulasah, rangkuman yang disebutkan oleh para ulama, bacaan-bacaan yang disunnahkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam pada 5 salat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan as-subuh. Kita telah sebutkan surat-surat yang disunnahkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Telah kita sebutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang pernah An-Nabi alaihi salatu wassalam amalkan sebagai amalan yang kadang dilakukan oleh An-Nabi, bukan sebagai al-istimrar atau terus-menerus. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dan kita telah meloncati satu hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau radhiyallahu anha menceritakan salah satu sahabat radhiyallahu anhu yang berijtihad dalam salat beliau radhiyallahu anhu mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Kata beliau radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika mengutus seseorang dalam sebuah sariyah. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin sebagai faedah, sebuah pasukan yang dikirim oleh An-Nabi tanpa An-Nabi alaihi salatu wassalam ikut dalam pasukan tersebut disebut dengan sariyah. Sariyah. Disebut dengan sariyah. Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika mengutus sebuah sariyah, sebuah pasukan, dan beliau menunjuk salah satu sahabat. Dan tidak disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha siapa sahabat ini. Kata beliau radhiyallahu anha, fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Dan ketika itu orang tersebut yang diamanahi oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam sebagai amir, sebagai amir dalam syariah tersebut, sebagai pemimpin dalam syariah tersebut, dalam salatnya beliau mengakhiri setiap bacaannya dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sariyah ini pulang ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, menemui Nabi shalawatullahi wasalamu alaihi, menceritakan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tanyalah kepada dia. Tanyalah kepada dia. Li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Untuk apa dia melakukan perkara tersebut? Setiap salatnya, setiap bacaannya diakhiri dengan al-ikhlas. Fasa'aluhu. Faqala li'annaha sifatur rahman azza wa jal. Maka dia menjawab ketika orang-orang tersebut bertanya, li'annaha sifatur rahman azza wa jal, dikarenakan dalam surat al-ikhlas di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'ana uhibbu an aqra'aha, maka aku suka untuk membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, akhbiruhu annallahu ta'ala yuhibbuh, annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kabarkanlah kepada dia, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala mencintainya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, di dalamnya terdapat faedah bahwasannya barang siapa yang dia benar-benar mencintai Allah, merealisasikan dengan amalan, tidak hanya dengan ucapan, dengan amalan dia selalu beribadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, annallaha ta'ala yuhibbuh, bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala mencintainya. Bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala mencintai dia sebagaimana sahabat ini dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat dua ihtimal, dua kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Ihtimal yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwasannya sahabat tersebut mengakhiri pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah dan membaca surat setelah Al-Fatihah, kemudian mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Ini ucapan sebagian para ulama. Yang dimaksud dalam hadis ini, yaqra' li ashabihi fi salatihim fayakhtimu qul huwallahu ahad. Sahabat tersebut mengimami para sahabat yang lainnya dan mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Kemungkinan yang pertama, ma'asyiral muslimin, kata para ulama, pada rakaat yang kedua beliau mengakhiri bacaannya setelah bacaan surat dengan qul huwallahu ahad. Adapun rakaat yang ketiga dan keempat telah kita pelajari, telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tidak ada bacaan setelah Al-Fatihah. Maka kata para ulama, kemungkinan yang pertama yang dimaksud dalam hadis ini adalah setelah bacaan pada rakaat yang kedua dia mengakhiri dengan qul huwallahu ahad. Adapun kemungkinan yang kedua, bahwasannya sahabat tersebut radhiyallahu anhu membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama setelah bacaan surat setelah Al-Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian Al-Ikhlas, rakaat yang pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua dia membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini ihtimal atau kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Dan para ulama khilaf atau berbeda pendapat dengan kedua ihtimal ini, dengan kedua kemungkinan ini. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dengan ihtimal yang kedua bahwasannya sahabat tersebut pada setiap rakaatnya atau dua rakaat yang pertama membaca Al-Ikhlas di akhir bacaannya, terdapat faedah bahwasannya diperbolehkan dalam satu rakaat untuk membaca dua surat. Misalkan dalam satu rakaat setelah membaca Al-Fatihah membaca Al-Zalzalah dengan Al-Ikhlas atau Al-Zalzalah dengan Al-Qari'ah pada salat yang fardu, ma'asyiral muslimin, pada salat yang fardu. Dengan ihtimal yang kedua ini, maka diperbolehkan untuk menggabungkan dua surat dalam satu rakaat selain Al-Fatihah tentunya. Ini apabila dengan ihtimal yang kedua. Adapun dalam salat-salat yang nafilah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Salat-salat yang nafilah, An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah menggabungkan dua surat. An-Nabi alaihi salatu wassalam pada satu rakaat pernah menggabungkan surat Ali Imran, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dalam satu rakaat. beliau salawatullahi wasalamuhu alaih pernah menggabungkannya. Adapun dalam salat fardu, wallahu a'lam bissawab, tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Adapun dengan hadis ini, ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam membenarkan amal sahabat tersebut. Menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Apabila dengan ihtimal, dengan kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini sahabat tersebut berijtihad untuk mengakhiri salatnya dengan atau mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Berijtihad. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam aqarrahu, membenarkannya atau tidak melarangnya, tidak menegurnya. Bahkan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh, kabarkanlah kepada dia bahwasannya annallaha ta'ala yuhibbuh, bahwasannya Allah mencintainya, dikarenakan orang tersebut membaca Al-Fatihah disebabkan senang dengan sifat-sifatur Rahman. Maka ma'asyiral muslimin, di sini sahabat tersebut berijtihad. Adapun kaum setelah para sahabat, setelah An-Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, disebutkan oleh para ulama tidak boleh kita berijtihad. Misalkan kita suka mengakhiri bacaan kita dengan surat Ar-Rahman misalkan, dikarenakan di dalamnya terdapat cerita ini misalkan, kita suka setiap akhir sholat, setiap akhir bacaan membaca surat ini, surat tertentu. Disebutkan oleh para ulama ini tidak boleh, dilarang, dikarenakan ijtihad kita tidak ada yang membenarkannya. Beda dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in ketika mereka berijtihad. Hidup di situ An-Nabi alaihi salatu wassalam yang memberi takrir atau apabila salah melarangnya, menegurnya, sebagaimana Ammar ibn Yasir ketika berijtihad dalam bab at-tayammum. Beliau radhiyallahu anhu ketika junub, pernah kita sebutkan dalam babul janabah, kitabul janabah. Ya Ammar ibn Yasir ketika itu dalam keadaan junub, tidak mendapatkan air, maka beliau radhiyallahu anhu berijtihad untuk apa? Guling-guling di padang pasir, di atas debu. Karena beliau radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasul alaihi salatu wassalam akan berwudu tidak mendapatkan air dengan tayammum, seperti yang pernah diajarkan oleh An-Nabi. Dan ini janabah yang diharuskan untuk mandi tidak mendapatkan air. Maka beliau radhiyallahu anhu mengguling-gulingkan badannya di atas pasir. Ijtihad beliau radhiyallahu anhu, dan An-Nabi alaihi salatu wassalam menegur beliau radhiyallahu anhu. Yakfika an taqulaha kadza, cukup untukmu untuk melakukan at-tayammum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat boleh mereka berijtihad. Adapun kita atau setelah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, setelah meninggalnya an-nabi sallallahu wasallamu alaihi, tidak boleh berijtihad dalam perkara yang seperti ini. Dalam perkara yang seperti ini, kita salat senang dalam diakhiri bacaannya dengan surat Al-Falaq misalkan, atau An-Nas, atau Tabbat. Ini kata para ulama tidak boleh. Disebutkan pula oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau radhiyallahu, dalam kitab beliau rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah. Dengan ini ma'asyiral muslimin, kita selesai pada babul qira'ah. Bab al-qira'ah. Qala al-muallifu rahimahullah, bab tarkul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab tarkul jahr, meninggalkan al-jahr dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, perlu kita ketahui sebagai faedah bahwasannya al-basmalah, para ulama berijma', bersepakat bahwasannya basmalah adalah ayat, sebagian ayat dari surat An-Naml. Ini ijma' para ulama. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayat dalam surat An-Naml. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengkisahkan Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini ijma'. Maka barang siapa yang mengingkari faqad kafar, maka telah kafir, mengingkari ayat Al-Quran. Kemudian poin yang kedua dalam permasalahan al-basmalah adalah bahwasannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in berijma' bahwasannya basmalah termasuk dari Al-Quran. Bahwasannya basmalah termasuk dari Al-Quran. Dalilnya adalah, yang menunjukkan ini adalah di mana para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in memasukkan basmalah di dalam Al-Quran. Dan selain, dan seluruh yang terdapat dalam mushaf adalah Al-Quran. Ana ulangi, poin yang kedua adalah bahwasannya para sahabat ridwanullahu alaihim berijma' basmalah termasuk dalam Al-Quran. Yang menunjukkan ini adalah ketika para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in menulis Al-Quran yang diperintahkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, ketika diperintahkan oleh Utsman radhiyallahu anhu dalam masa khilafah beliau untuk menggabungkan seluruh Al-Quran menjadi satu bentuk, satu qira'ah, para sahabat memasukkan basmalah, memasukkan al-basmalah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya para sahabat berijma kalau basmalah termasuk dalam Al-Qur'an, termasuk dari Al-Qur'an. Dan yang rajih disebutkan oleh para ulama, dan yang rajih basmalah bukan termasuk dari surat, termasuk dari surat. Misalkan An-Nas, basmalah bukan termasuk dari surat An-Nas. Al-Falaq, basmalah bukan termasuk dari surat Al-Falaq. Dikarenakan dalilnya adalah, dikarenakan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in menjadikan basmalah itu satu baris sendiri. Kita lihat dalam mushaf Al-Qur'an, basmalah satu baris sendiri, tidak digabungkan dengan ayat-ayat dalam setiap surat, satu baris sendiri. Dan menjadikan basmalah itu sebagai fasil, sebagai pembatas antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Ini yang rajih, yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya basmalah tidak termasuk dari salah satu surat, ayat salah satu dari surat. Misalkan surat An-Nas, basmalah yang terdapat di atas surat An-Nas bukan termasuk dalam surat An-Nas. Adapun poin yang ketiga dalam permasalahan basmalah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tidak memasukkan sebelum surat Bara'ah dengan basmalah. Atau para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tidak mencantumkan basmalah sebelum surat At-Taubah. Para ulama menyebutkan beberapa ajwibah, beberapa jawaban dalam permasalahan ini. Yang paling bagus dan yang paling kuat adalah adanya ihtimal, adanya kemungkinan yang memasukkan At-Taubah ini dalam surat Al-Anfal. Atau surat Al-Anfal dan surat At-Taubah adalah satu surat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in memisah antara surat Anfal, surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, memisah. Surat dengan sebutan Al-Anfal dengan surat Al-Anfal, surat At-Taubah ada namanya sendiri, surat At-Taubah, memisah antara dua surat ini dikarenakan terdapatnya ihtimal, kemungkinan bahwasannya kedua surat tersebut surat sendiri-sendiri. Paham ya? Ini surat Al-Anfal, ini surat At-Taubah. Dan tidak dicantumkannya basmalah di antara kedua surat ini dikarenakan adanya ihtimal, adanya kemungkinan bahwasannya kedua surat ini adalah satu surat. Satu surat. Maka ma'asyiral muslimin, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tidak mencantumkan al-basmalah dengan kedua kemungkinan ini. Dipisah dua surat tersebut, barangkali memang dua surat tersebut pisah, tidak satu surat. Tidak adanya basmalah dikarenakan adanya ihtimal bahwasannya kedua surat tersebut adalah satu surat. Dan para ulama ma'asyiral muslimin, sebagiannya diantaranya adalah Al-Imam Ibn Abdul Barr, juga Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibn Khuzaimah, membuat kitab yang menyebutkan tentang permasalahan Al-Basmalah ini. Tentang permasalahan Al-Basmalah. Adapun masalah dalam hadis Anas ibn Malik, kita baca hadis Anas ibn Malik. Qala al-muallif rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Aba Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam wa Abu Bakr wa Umar, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya mereka ketika memulai salat dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, sallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain kata muallif, kata penulis, Anas ibn Malik mengatakan aku salat bersama Abu Bakar Umar dan Utsman, falam asma' ahadan, dan aku tidak mendengar salah satu dari mereka yaqra' bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wali muslimin, dan dalam riwayat muslim, sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan di belakang Utsman radhiyallahu anhum, fakanu yastaftihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Maka mereka memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, dan mereka tidak memulai, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin, pada awal bacaannya, wala fi akhiriha, dan tidak pula pada akhir bacaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini makna hadis atau arti hadis dari sahabat Anas ibnu Malikin radhiyallahu anhu, dan penulis menyebutkan tiga riwayat, dan semuanya terdapat dalam sahih atau dalam kitab sahih. Kita menyebutkan beberapa masalah yang terdapat dalam hadis ini. Di antaranya adalah ma'asyiral muslimin, bahwasannya basmalah pada salat yang sirriyah tidak ada khilaf bahwasannya bacaan basmalah dibaca secara sirriyah pada salat-salat yang sir, yang tidak terdengar bacaannya, salat zuhur, salat asar, basmalah tetap dibaca secara sirriyah, tidak ada khilaf kecuali al-imam Malik. Adapun pada salat yang jahriyah di sana terdapat khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama adalah Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan yastahibbu al-jahr. Disunnahkan untuk memperdengarkan bacaan bismillah sebelum bacaan Al-Fatihah. Dikarenakan beliau rahimahullah berpendapat bahwasannya basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Pada hadis ini Anas ibnu Malik mengatakan yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasannya basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Termasuk dari surat Al-Fatihah. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwasannya tidak disyariatkannya membaca al-basmalah pada salat jahriyah maupun sirriyah. Berdalil dengan hadis riwayat yang ketiga yang telah kita baca dengan lafaz la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat Al-Imam Malik. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat beliau radhiyallahu anhuma, pendapat beliau rahimahumallah, disunnahkannya dalam membaca basmalah secara sirriyah pada salat yang jahriyah. Pada salat yang jahriyah. Baca basmalah secara sirriyah kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin secara jahr. Ini pendapat yang ketiga, pendapat Al-Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Dan pendapat ini ma'asyiral muslimin adalah yang dirajihkan dengan hadis. Secara zahir hadis tersebut sebagai dalil pendapat yang ketiga. Sebagai dalil pendapat yang ketiga. An-Nabi alaihi salatu wassalam atau Anas bin Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan la yadhkurun ay la yajharun. Tidak menjaharkan. Tidak memperdengarkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak menjaharkan berarti mengsirkan atau tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Tapi membaca basmalah secara sirriyah. Dan dalam hadis Anas ibnu Malik bahwasannya yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Memulai alhamdulillahi rabbil alamin maksudnya adalah memulai bacaan secara jahr dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun sirriyahnya tetap membaca basmalah. Tidak memperdengarkan basmalah sebagaimana ketika membaca doa al-istiftah. Sebagaimana ketika membaca doa al-istiftah. Sakata hunaidahatan. Seperti dalam hadis Abu Hurairah. Diam. Sebentar. Membaca apa? Doa al-istiftah. Setelah istiftah, membaca basmalah. Kemudian, yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Memulai salat, yaitu bacaan secara jahr dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Tanbihul Afham, beliau rahimahumullah mengatakan basmalah yang sunnah, yaitu dengan sir, tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Ini yang sunnah. Adapun secara jahr membaca basmalah, hukumnya adalah boleh membaca basmalah secara jahriyah. Dalilnya adalah amalan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, seperti yang diamalkan oleh Umar bin Khattab. Pernah beliau sekali memperdengarkan bacaan basmalah. Kemudian pula anak beliau Abdullah ibn Umar memperdengarkan bacaan basmalah pada salat yang jahriyah. Ini menunjukkan bolehnya membaca basmalah pada salat yang jahriyah secara jahr. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyebutkan dari Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah pada kitab beliau, bahwasannya ketika ditanya, Al-Imam Ad-Darqutni menyebutkan tidak ada hadis yang marfu'ah yang terangkat kepada Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bacaan basmalah secara jahriyah yang hadisnya sahih. Tidak ada. Semua hadis yang menyebutkan jahrnya basmalah pada salat yang jahriyah adalah dhaif. Adapun athar dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ada yang sahih dan ada yang dhaif. Ada yang sahih dan ada yang dhaif. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, para ulama menyebutkan bahwasannya jahr bil basmalah pada salat yang jahriyah hukumnya adalah boleh. Boleh saja. Dan tidak diperbolehkan untuk secara istimrar, secara terus-menerus membaca basmalah. Dan ini ma'asyiral muslimin disebutkan oleh sebagian para ulama khilafus sunnah, menyelisihi sunnah ketika dia membaca basmalah secara jahriyah, menyelisihi sunnah. Adapun kadang sekali dua kali, seperti yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, tidak mengapa. Ini keluar dari maslahat. Adapun apabila ada maslahat, adanya fitnah ketika kita mensirkan atau tidak memperdengarkan bacaan basmalah, maka kita boleh terus-menerus membaca basmalah apabila ditakutkan adanya fitnah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, al-jahru bil basmalah jaizun wala yukrah, tidak dibenci menjaharkan bacaan basmalah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah pendapat sebagian ahlul hadis, juga pendapat Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawi. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang permasalahan sujudus sahwi. Sampai di sini hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.